Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا فمسلمين dan muslimat pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena atas karunia dan nikmat dari Allah kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali ad-darsus sabi', pelajaran ketujuh, dan kita akan masuk ke at-tamrin ats-tsalits atau at-tamrin ar-rabi'. Kita akan masuk ke latihan ketiga atau keempat. Namun sebelum kita masuk ke at-tamrin, sebelum kita masuk ke latihan-latihan, sedikit kita mereview kembali, mengulang kembali dan murajaah kembali apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwa di ad-darasus sabi' ini ada beberapa tasrif, beberapa perubahan-perubahan dari al-fi'lul madhi yang kita temukan sebagai tambahan dari apa yang sudah kita temukan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Di ad-darasus sabi' di sini khususnya ada al-fi'lul madhi yang diisnadkan kepada dhamir al-mukhatab jama', begitu juga ada dhamir al-ghaib al-jama', baik mudhakkar maupun al-mu'annath. Dan sudah kita tulis satu persatu at-tasrif, perubahan-perubahan daripada al-fi'lul madhi ini di pelajaran yang lalu. Dan insyaAllah nanti ketika kita membahas ad-darsu al-thamin, ketika kita nanti sampai di pelajaran ke-8, kita akan mengulang kembali perubahan-perubahan tersebut dan akan lebih dijelaskan lebih rinci lagi, terutama terkait dengan abdomair, kata-kata ganti yang tersebutkan atau terisnatkan di al-fi'lul madhi tersebut. Dan sebagaimana sudah kita sampaikan, dan ini sudah kita sampaikan berulang kali, bahwa jilid yang kedua ini fokusnya terkait dengan perubahan-perubahan pada al-fi'l. Di awal-awal daripada jilid kedua ini masih terkait dengan al-fi'lul madhi. Nanti setelah semakin kita bertambah pelajaran kita, maka kita akan temukan ada bentuk fi'l yang lain, yaitu al-fi'lul mudhari dan fi'lul amr, dan perubahan-perubahan yang ada pada kedua fi'l tersebut. Ini semua insyaAllah ta'ala kita akan pelajari satu persatu, tahap demi tahap, langkah demi langkah, dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemudahan, diberikan pertolongan, dan diberikan kesungguhan terus istiqamah di atas belajar bahasa Arab ini. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Ada sekadarik ya ikhwan? Bala. At-tamrin ats-tsalits, sah? Sah. Naam. At-tamrin ats-tsalits safha at-tasi' wal arba'un. 49. 49. Yaqul huna, disebutkan di sini at-tamrin ats-tsalits, ajib anil as'ilatil atiyati. Ma mana ajib anil as'ilatil atiyah? Jawablah soal-soal berikut. Naam. Jawablah soal-soal berikut. ada empat soal di sini. Lalu ada keterangan di dalam kurung, hadhil as'ilatu laisat mabniyatan ala darsis sabi, laisat mabniyatun ala darsis sabi. Bahwa soal-soal ini, soal-soal akan kita baca setelah ini, laisat mabniyatun, tidaklah berdasarkan ala darsis sabi, tidaklah berdasarkan pelajaran ketujuh. Al-ma'na ya'ni anna al-ajwiba ya'ni hurrah. Jawabannya bebas. Tidak terkait dengan pelajaran ketujuh. Silakan antum jawab dengan jawaban yang antum inginkan. Selama itu al-ibarah sahihah, selama ungkapannya sahih, fa naqbal hadhihi al-ajwiba insyaallah. Dan alhamdulillah ada ikhwan studio sudah siap membantu kita untuk membaca latihan-latihan di sini. Tafadhal ya Jatmiko, anta awalan. Naam Ustaz. Naam, al-awwal. Al-awwal. Naam. Mata kharajtum minal fasli? Naam, tarjim awalan. Kapan kalian keluar dari kelas? Kharajna ba'da darsi. Ajib bi ijabah kamilah. Ajib bi ijabah kamilah. Jawab dengan jawaban yang lengkap. Kharajna minal fasli, baru antum teruskan. Faham tak ya Miko? Faham tak insyaAllah. Nah, wasil, teruskan. Ulangi sekali lagi. Mata kharajtum minal fasli, kharajna minal fasli ba'da darsi. Kharajna minal fasli ba'da darsi. Nah, terjem ya akhir kirim. Kami keluar dari kelas setelah pelajaran. Naam. Sahih. Al-Thani, tafadhal ya akhi. Al-Thani, aina zahabtum ba'da darsi? Naam. Tarjim awalan. Kemana kalian pergi setelah pelajaran? Naam. Zahabna ba'da darsi ilal mat'am. Naam, zahabna ba'da darsi ilal ila al-mat'am, masyaallah. Tarjim. Kami pergi setelah pelajaran, setelah pelajaran kami pergi ke restoran. Naam, al-mat'am, rumah, rumah makan. Al-thalith, tafadhal ya akhi. Al-thalith, min ayyi ida'ati sami'tum? Min ayyi ida'atin? Min ayyi ida'atin sami'tumul akhbar? Naam. Tarjim. Di mana kalian mendengar, di radio mana kalian mendengar berita? Naam, dari radio mana? Naam. Ada jawab? Sami'na al-akhbara min ida'atil Qahira. Min ida'atil Qahirati. Naam. Min ida'atil Qahirati. Naam, tarjim. Kami mendengar berita dari radio Kairo. Naam, Al-Qahira, Kairo. Naam. Al-Rabi. Naam. Na'ud min al-awwal. Tafadhal ya Miko. Al-Rabi. Akuratul qadami la'ibtum. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas salati? Salati lam musyaddada. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas salati. Nah, dimana salati majrur mudhafun ilaih. Tarjim awalan. Apakah kalian bermain sepak bola atau kuratas salah, bola basket? Bola basket. Nah, ala jawab. La'ibna kuratal qadami. La'ibna kuratal qadami. Nah, sahih. Tarjim. Kami bermain sepak bola. Nah. Selesai sudah at-tamrin ats-tsalits, kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Perintahnya di sini annits, annitsil fa'ila. Annitsil fa'ila, apa makna annits? Muannaskan. Muannaskan. Apa yang kita muannaskan? Al-fa'ila. Fa'il. Naam, fa al-fa'il kita muannaskan. Fi kullin, pada setiap minal jumalil atiyah, dari kalimat-kalimat berikut. Nah, jadi yang diminta di sini ikhwan, al-fa'il yang tersebutkan di setiap soal kita apakan fa'ilnya? Muannaskan. Kita muannaskan, kita rubah menjadi muannas. Nah, semuanya di sini awalnya mudzakkar. Dan alhamdulillah rakam wahid, rakam al-awwal nomor 1 yakunu mithalan lana. Nah, nomor 1 jadi contoh buat kita di sini, alhamdulillah. Al-awwal asyaribtumul qahwata ya ikhwanu, asyaribtumul qahwata ya ikhwanu. Apakah kalian minum kopi wahai saudara-saudara? Aina al-fa'il huna? Mana fa'ilnya di sini ikhwan? Asyarub. Naam, al-fa'il pelakunya siapa di sini? Antum, dhamir. Alas kadzalik? Bala. Antum. Asyaribtum, apakah kalian minum? Siapa yang melakukan pekerjaan minum di sini? Antum. Alas kadzalik? Bala. Maka antum ini kita rubah menjadi muannats. Menjadi apa ikhwan? Antum kita rubah menjadi antunna. Lihat perubahannya. Asyaribtunnal qahwata ya akhwatu. Ketika fa'ilnya menjadi muannas, maka ada perubahan lain yang diperlukan. Ya ikhwanu kita rubah menjadi ya akhwatu. Ikhwan tidak mungkin dipertahankan di situ. Setelah berubah menjadi muannas, maka dia juga harus berubah menjadi muannas. Asyaribtunnal qahwata ya akhwatu. Apakah kalian minum kopi wahai saudari-saudari? Naam. Wadih al-mithal ya ikhwan, jelas contohnya? Wadih. Naam. Kita baca semua nomor 2 sampai nomor 6 ikhwan di studio. Kemudian insyaallah setelah ini kita akan buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa mengerjakan latihan 3 dan 4 bersama kita. Tafadhal. Al-thani ya akhi, tafadhal. Iqra, thumma at-tarjim awalan, thumma al-ijabah, thumma tarjamatul ijabah. Tafadhal. Al-thani, yang kedua. Aqra'tum hadhil majallati ya rijalu. Sekali lagi akhi, maratan thaniya. Aqra'tum hadhil majallata ya rijalu. Ya rijalu, naam. Apakah kalian membaca majalah ini ya wahai para laki-laki? Naam. Qabla dhalika, qabla an tujib, sebelum antum jawab, limadha al-majallata mansub? Ma mawqi'uhu min al-i'rab? Apa posisinya di sini? Al-majallata maf'ul bi, sah? Al-maf'ul bi, la, khata. Man ya'rif? Siapa yang tahu? Badal, Ustaz. Badal, naam. Badal min al-maf'ul bi. Dia badal daripada maf'ul bihi. Mana maf'ul bihinya? Hadihi. Al-majallata di situ badal. Sudah kita jelaskan sejak jilid pertama bahwa kaidahnya adalah jika ada isim beralif lam setelah ismul isyarah, maka dia badal. Dan badal itu i'rabnya, harakat huruf terakhirnya mengikuti yang sebelumnya. Dia hampir sama seperti an-na'at dengan dan al-man'ut. Al-maf'ulu bihi mansub. Ala sekadarik ya ikhwan? Al-maf'ulu bihi mansub. Ala sekadarik? Nasitum. Sudah kita pelajari sejak ad-darsu thalith atau ad-darsu rabi' tentang al-jumlatul fi'liyah. Dan sudah kita jelaskan bahwa al-maf'ulu bihi mansub. Maka badal dari maf'ulu bihi juga harus mansub. Badal dari al-maf'ulu bihi juga mansub. Nah, nanti setelah ini kita tulis insyaAllah. Nah, kita selesaikan dulu semua soal-soalnya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di papan tulis insyaAllah. Naam, ajib ya akhi, jawab, tafadhal. Aqra'atunna hadhil majallata ya nisa'i. Ya nisa'i wala ya nisa'u. Ya rijalu, pertama tadi kan, ala sekadalik, ya rijalu. Kenapa sekarang tiba-tiba ya nisa'i? Aqra'atunna hadhil majallata ya nisa'u. Naam, ya nisa'u. Naam. Apakah kalian membaca majalah ini wahai para wanita? Naam. Jazakallah khair ya akhi. Al-thalith, anta ya akhi al-karim, tafadhal. Al-thalith, yang ketiga. Afahimtumul darsal jadida ya abnai. Naam. Afahimtumud darsal jadida ya abnai. Mumtaz. Tarjim. Apakah kalian paham pelajaran baru ini wahai anakku? Anak-anakku? Anak-anakku. Naam. Ajib. Afahimtunna darsal jadida ya abna. Kita rubah jadi ya banat. Ya banati. Naam. Abnai kita rubah menjadi banati. Maratan tsaniyah ya akhi. Sekali lagi. Afahimtunnad darsa. Afahimtunnad darsal jadida ya banati. Naam. Tarjim. Apakah kalian paham pelajaran baru ini wahai anak-anak perempuanku? Naam, ahsanta ya akhi. Jazakallahu khair. Arabi, tafadhal ya. Jatmiko. Arabi. Mata kharajtum min al-madrasati ya auladu? Naam. Kapan kalian keluar dari sekolah wahai anak-anakku? Anak-anak saja. Wahai anak-anak. Wahai anak-anak. Naam. Tidak ada ku-nya di situ. Ala sekadarik? Bala. Naam. Kalau auladi baru antum terjemahkan begitu. Naam. Tafadhal. Ajib. Mata kharajtunna minal madrasati ya waladatu? Ya banatu, labas. Ya banatu. Naam. Ya banatu. Ya banatu. Naam. Aulad di sini ya ikhwan, sebenarnya aulad yutlak ala al-mudhakir wal-mu'annath. Yutlak ala al-mudhakir wal-mu'annath. Al-walad itu terkadang bisa dimutlakkan kepada laki-laki maupun perempuan. Nah, seringnya kalau kita ingin mengatakan anak laki-laki, kita bilang ibnun. Ibnun. Untuk anak perempuan, bintun. Al-walad, waladun, umum. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, tapi tidak mengapa kita ganti biar lebih jelas lagi. Ya banatu. Ya nah. Banat. Maratan tsaniyah ya akh Miko. Mata kharajtunna minal madrasati ya banatu. Naam. Kapan kalian keluar dari sekolah wahai putri-putriku? Putri-putri. Naam, putri-putri. Ah, santai ya akhi. Al-Khamis yang kelima. Naam. Asami'atumul adhana ya ihwanu. Naam. Sudah mulai kompleks ini. Harakatnya harus benar. Alhamdulillah. Ahsanta ya akhi. Asami'atumul adhana ya ihwanu. Sahih. Apakah kalian mendengar adhan ya saudara-saudara? Naam. Asami'atunnal adana ya akhwatu. Naam, sekali lagi akhi. Asami'atunnal adana ya ikhwatu. Ya Ikhwatu. Kenapa ikhwatu? Ya akhwatu. Ya akhwatu. Naam. Apakah kalian mendengar adzan saudari-saudari? Naam, ahsanta ya akhi. As-sadis, al-akhir. As-sadis, yang keenam. Ara'aitumud darsal jadida? La, laisa al-darsa. Naam. Ara'aitumul mudarrisal jadida ya ikhwan? Nu ni na. Ya ikhwanu. Ya ikhwanu, mumtaz. Apakah kalian melihat guru baru itu wahai saudara-saudara? Naam. Ajib. Ara'aitunal mudarrisal jadida ya akhwatu? Naam, sekali lagi akhi. Ara'aitunal mudarrisal jadida ya akhwatu? Akhwatu, kha-nya di fathah. Ya akhwatu. Naam, terjem. Apakah kalian melihat guru baru itu wahai para perempuan? Wahai saudari-saudari. Wahai saudara-saudariku. Saudari-saudari. Saudari-saudari saja. Naam, barakallahu fiki ya akhi. Jazakallahu khairan. Naam, alhamdulillah. Intahayna min at-tamrin ath-thalith war-rabi' wa al-an naftah al-majal li al-mustami'in wal-mushahidin. Tafadhal ya akhi al-karim. Baik pendengar maupun pemirsa, raja di manapun Anda berada. Sekarang giliran Anda untuk menjawab latihan-latihan yang ada pada halaman ke-49. Kita mengulang pada tamrin yang keempat setelah dari nomor tamrin ats-tsalits. Tamrin ats-tsalits. Iya, kita akan menjawab dari latihan ketiga. Silakan bagi Anda yang ingin menjawabnya dapat menghubungi kami secara langsung 0218236543. Kita coba angkat untuk penelpon yang pertama di malam hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf, Indramayu. Nah, kaifa haluk ya Abu Yusuf? Alhamdulillah, ana bikhairin. Masyaallah. Wa kaifa haluk ya? Alhamdulillah bikhair, masyaallah. Antum alhamdulillah selalu bisa masuk telepon, alhamdulillah. Tafadhal ya Abu Man. Abu Yusuf, tafadhal ya Abu Yusuf. Rakam al-awwal min at-tamrin ats-tsalits. الأول. نعم. متى خرجتم من الفصل؟ نعم. ترجم السؤال. Kapan kalian telah keluar dari kelas? Kapan kalian keluar dari? Dari kelas. نعم. خرجنا من الفصل قبل صلاة الظهر. خرجنا من الفصل قبل صلاة الظهر. نعم. ممتاز. ترجم. Kami keluar dari kelas sebelum sholat zuhur. Ahsant, al-jawab sahih. Wasil, al-thani. Al-thani. Aina dahabtum ba'da darsa? Ba'da darsa, limada darsa? Afan. Aina dahabtum ba'da darsi? Naam, limada darsi? Ka'an. Ba'da darsi dan. Limada ad-darsi, limada majrur? Majrada ba'da. لا هذا ليس جواب لماذا الدرس مجرور ما موقعه من الاعراب apa posisinya di situ مضاف اليه ممتاز نعم اجيب يا ابو يوسف ذهبنا بعد درس الى السوق نعم ذهبنا بعد درس الى إلى السوق أو ذهبنا إلى السوق بعد الدرس لا بس ترجم kami telah pergi setelah pelajaran ini ke sekolah ha ke pasar apa إلى السوق ke mana ke pasar ah santai ya Abu Yusuf nah bukan ke sekolah Abu Yusuf la nah jazakallah khair ya Abu Yusuf syukran wa iyyakum sana afantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Yusuf dari Indramayu yang telah bergabung bersama kami. Di belakang Bu Yusuf, Anda dapat bergabung pula melalui telepon 0218236543 dalam menjawab latihan-latihan di kesempatan malam hari ini yang ada pada latihan ketiga. Baik, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ummu Fadil di Keramat Jati. Keramat Jati dengan Ummu Fadil. Ummu Fadil. Nah, tafadhali ya Ummu Fadil. Al-Thalith wa Rabi'. Naam. Al-Thalith. Min ayyi ida'at min ayyi ida'at sami'tumul akhbaru. Sekali lagi, Mufadil, min ayyi idha'atin. Min ayyi idha'ati sami'tumul akhbaro. Idha'atin. Tanwin, kasratain. Oh, kasratain. Idha'atin ya. Nah. Baru dengerin soalnya. Min ayyi idha'atin sami'tumul akhbaro. Nah, mumtaz. Tarjim. Tarjim, tarjim ila samahti. Dari radio mana kalian mendengar berita? Nah, dari radio mana kalian mendengar berita? Nah, teruskan, kalian jawab. Sami'anal akhbaro min idha'ati roja. Sami'anal akhbaro min idha'at roja. Nah, al-akhbar mawujud fi idha'at roja. Taib, labas. Ya, kami mendengar berita dari radio roja. Taib, labas. Aku rotal qadami lakin. Ikra al-rakam. Al-rabi. Al-rabi. Aku rotal qadami lakibatum amku rotal salati. Nah. Apakah kalian bermain sepak bola atau kalian bermain bola basket? Naam. La'ibna kurata salati. La'ibna kurata salati, naam. Ya, kami bermain bola basket. MasyaAllah, MasyaAllah. Mumtaz, syukran ya Ummu Fadil. Jazakillah khair. Boleh nanya di Ustaz. Ya, naam, tafadhali. Saya kan jarang sekali dengerin ya Ustaz ya. Jarang gitu ya baru itu. Yang saya tahu kalau mudhofun ilaih kan misalnya yang jadi satu itu kan saya rotul mudiri itu kan huruf yang pertamanya kan doma, terus kata yang keduanya baru kasro. Ini kok kurotanya itu fathah itu Ustaz. Kenapa kurota? Mengapa dia mansub? Ya. Begitu Umu? Mengapa mansub enggak kurotul qadami itu. Naam, itu saja ya. Soalnya? Iya, itu dulu Ustaz. Ujibukum insyaallah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kita lemparkan ke ikhwan studio. Kenapa quratal qadam? Aquratal qadami la'ibtum. Man ya'rif? Pahami maknanya. Aquratal qadami la'ibtum. Antum pahami maknanya maka akan terlihat nanti posisinya sebagai apa. Bagaimana terjemahannya tadi antum bilang? Apakah kalian bermain sepak bola atau bermain bola basket? Apa itu? Sepak bola, bola basket di sini sebagai apa? Maf'ul bih. Al-maf'ulu bih. Ala sekitalik? Bala. Al-maf'ulu bihi. Hanya saja al-maf'ulu bihi dalam jumlah ini muqaddam di depan. Dalam sigah istifhamiyah seperti ini, dalam bentuk pertanyaan seperti ini, maf'ulu bihi di depan. Asalnya kalau kita hilangkan pertanyaan A-nya, kalau kita hilangkan A, istifhamiyah kita hapus. La'ibtum quratal qadam. Mari kita tarik. La'ibtum quratal qadam. Begitu urutannya kan? Fi'il, fa'il, kemudian al-maf'ulu bih. La'ibtum quratal qadam. Tapi karena ini bentuknya bentuk pertanyaan dengan A, maka maf'ul bih-nya di depan. Aquratal qadami la'ibtum am kurata salati. Nah, wadhi ya ikhwan fi studio. Wadhi insyaAllah Ustaz. Idan lima ada mansub kurata akurata al-qadami. Ajib. Huwa maf'ul maf'ul bihi muqaddam. Maf'ul bihi. Ma mana maf'ul bihi muqaddam? Objek yang di depan. Di depan. Mudah-mudahan Ummu Fadil juga paham jawaban tadi. Nah, wasil ya akhir kirim. Baik, kita lanjutkan latihan keempat atau mengulang lagi Ustaz? Nah, latihan Arabi, tafadhal. Baik, kita masuk ke latihan keempat. Bagi Anda yang ingin menjawabnya, silakan 0218236543. Dimulai dari nomor yang kedua. Silakan. Halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kecil sekali suaranya. Agak diangkat sedikit. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Rina. Ibu Rina di mana Ibu? Di Bekasi. Di Bekasi. Nah, Ibu Rina ada bukunya? Ditampilkan, Afan. Bagaimana Ibu? Ditampilkan saja, afwan. Ditampilkan. Nah, baik, baik, kami tampilkan. Sudah terlihat? Naam. Kamu? Naam. Silakan, silakan Ibu. Ibu lah nomor 2 sekarang. Oh, nomor 2 ya. Latihan keempat. Nomor 2, Asani. Naam. Baik. Asani. Aqra'tum hadhil majallata ya rijalu? Naam, mumtaz. Apakah kalian telah membaca majalah ini wahai para laki-laki? Naam, para laki-laki. Diapakan ini Ibu? Diapakan jawabannya diapakan ini? Anaskan. Apa yang kita muannaskan? Bagian qara'tumnya. Al-fa'il. Naam, fa'il. Al-fa'il kita muannaskan. Nah, irfa'is saut law samahti. Mohon Ibu diangkat suaranya sedikit biar terdengar. Naam. Aqra'tunna hadhil majallata ya nisa'u. Ya nisa'u, mumtaz. Sekali lagi Umu, mohon sekali lagi. Aqra'tunna hadhil majallata ya rijalu. Ah? Ya nisa'u. Ya nisa'u, mumtaz, mumtaz. Tarjimi. Apakah kalian telah membaca majalah ini wahai para perempuan? Wahai para perempuan. Nah, mumtaz. Atsalis, teruskan. Atsalis. Afahimtum ad-darsal jadida ya abna'i? Naam. Apakah kalian telah memahami pelajaran yang baru wahai anak-anakku? Naam. Afahimtunna darsal jadida ya banati? Naam. Sahih. Apakah kalian telah memahami pelajaran baru wahai anak-anak perempuanku? Naam, mumtaz, Masya Allah. Umu belajar bersama kami sejak awal? Naam. Masya Allah, Masya Allah. Tapi Umu belum punya kitab jilid kedua sepertinya. Alhamdulillah, sudah. Oh, sudah, baik. Jazakillah khair Umu. Barakallahu fiki. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Rina ya. Alhamdulillah, sudah dapat menjawab dengan baik. Di belakang beliau, Anda dapat menghubungi kami juga untuk berlatih bersama kami menjawab latihan-latihan yang ada di kesempatan ini. Silakan, kita angkat kembali. Halo. Baik, sudah masuk. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dengan Bapak Emriadi di Kerinci Jambi. Emriadi, Kerinci. Oke, bahalo Pak Emriadi. Alhamdulillah, ana bi khair. Masyaallah. Saya ingat saya ini kedua kalinya Pak Emriadi bisa masuk ke penelepon ini. Alhamdulillah. Silakan Pak Emriadi. Emriadi ada bukunya Pak Emriadi? Ada. Tafadhal, iqra. Rekam berapa? Ar-Rabi'. Ar-Rabi' wal Khamis was Sadis. Tiga nomor sekaligus. Mata kharajtum min al madrasati ya awlad. Hidupkan semua harakatnya Pak Amriadi. Mata kharajtum min al madrasati ya awladi. Ya awladu. Ya awlada. Nah. Ya awladu. Ya. Kapan kalian keluar dari sekolah wahai anak-anak? Naam. Mata kharajtunna min al-madrasati ya banat. Ya banatu. Naam. Ya banatu. Kapan kalian keluar dari sekolah wahai anak-anak perempuan? Naam. Banatun, ya banatun atau ya banatu Pak Amriadi? Ya banatu. Bukan tun. Bukan. Bukan. Ya banatu. Ya, sahih. Teruskan, wasil. Khamis. Asami'tumul azana ya ikhwan. Hidupkan semua harokatnya. Asami'tumul azana ya ikhwan. Ikhwanu. Ya ikhwanu. Asaf al-shayin. Kata terputus. Asaf al-shayin ya Pak Amredi. Ya. Nah. Sudah terjawab dengan lengkap atau belum? Nah, sudah terjawab nomor 4 alhamdulillah. Baik. Nomor 5 yang belum sempat beliau jawabnya. Ya. Tapi ala kullal barakallahu fiik ya Pak Amriadi, jazakallahu khair. Mumtaz. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Emriadi. Mungkin Anda dapat mencoba kembali untuk latihan-latihan yang berikutnya. Namun kita berikan kesempatan untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya terlebih dahulu. Kita sampai pada nomor kelima. Nomor kelima, latihan keempat, halaman 49. Silakan untuk Anda, penelpon yang ingin masuk atau mencoba. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan bapak siapa ini? Dengan Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan di mana, maaf? Di Tambun. Di Tambun. Hmm. Baik. Kepada lu ya Abu Irfan. Alhamdulillah, ana bil khair. Masyaallah. Barakallahu fik ya Abu Irfan. Wa fik barakallah. Tafadhal ya akhi. Al-khamis was-sadis. Asami'tumul adana ya ikhwanu? Naam. Apakah kalian mendengar adzan wahai saudaraku? Wahai saudara-saudara. Apakah kalian mendengar adzan wahai saudara-saudara? Naam. Asami'tunnal adzana ya akhwatu? Naam. Apakah kalian mendengar azan wahai saudari-saudari? Naam, mumtaz. Satu lagi, as-sadis. As-sadis. Ara'aitumul mudarisal jadida ya ikhwanu? Naam. Apakah kalian melihat guru baru ya saudara-saudara? Naam. Ara'aitunna mudarisal jadida ya akhwatu? Naam, ara'aitunna, naam. Apakah kalian melihat guru baru, wahai saudari-saudari? Wahai saudari-saudari, naam. Mumtaz, mumtaz. Syukran ya akhil kirim. Jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abu Irfan yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Baik, Ustaz. Nah, انتهينا من التمرين الرابع والثالث. نواصل الى التمرين الخامس. Nah. Kita sudah membaca latihan ketiga dan keempat, kita sambung ke at-tamrin al-khamis safhah 50. Halaman berapa, Ikhwan? Nah, 50, 50. Safhat 50. Perintahnya di sini amama kulli jumlatin fi ma yali sighatani lil fi'li. Amama kulli jumlatin fi ma yali sighatani lil fi'li. Nah, kita terjemahkan. Amama kulli jumlatin, mana amama? Di depan. Di depan kulli jumlatin. Tiap-tiap kalimat. Setiap kalimat, di depan setiap kalimat fi ma yali berikut ini. Nah, berikut ini sighatani, ada dua sighah, ada dua bentuk. Ada dua bentuk lil fi'li, dari apa? Kata kerja. Kata kerja. Di setiap setiap soal ada dua bentuk fi'il di belakangnya. Yang diminta adalah ikhtar, lihat kalimat berikutnya, ikhtaris sighatas sahihata. Apa mana ikhtar? Memilih. Pilihlah. Ikhtar, pilihlah as-sighata sahihata, bentuk yang sahih, bentuk yang benar. Wa akmil bihal jumlata. Wa akmil, dan sempurnakanlah biha, dengannya, dengan sighah as-sahihah tadi, al-jumlata, kalimatnya. Wadah ya ikhwan. Nah, pilih mana? Langsung saja antum baca soal dan langsung baca jawabannya. Labas, langsung. Diperbolehkan begitu. Kita minta ikhwan studio terlebih dahulu. Ada tiga soal. Silakan. Satu-satu. Nanti kemudian ba'da dzalika naftahal majalil mustamin wal musyahidin. Tafadhal, man yabda? Tafadhal ya akhi, iqra. Al-awwalu. Aqara'tumul Qur'an al-yawma ya abna'i? Naam, aqara'tumul Qur'an al-yawma ya abna'i. Terjem. Apakah kalian hari ini membaca Al-Qur'an wahai anak-anakku? Naam. Kalimat yang terakhir ya abna'i ini yang menentukan fi'il mana yang kita pilih. Ala sekadalik abna'i ini yang membuat kita jadi memilih qara'tum. Kalau seandainya abna'i di sini kita rubah menjadi ya banati, mana yang kita pilih ya ikhwan? Qara'tunna. Naam, qara'tunna al-Qur'an al-yawma ya banati. Naam, ahsanta ya akhi, barakallahu fik. Athani anta ya akhi al-kirim. Mata roja'tum. Mata atau mata? Mata aja. Naam. Apa bedanya antara mata dengan mata? mati. Mata yamutu maitan. Meninggal. Meninggal. Mata. Kapan? Mata roja'tum min makata ya ikhwani. Naam. Kapan kalian pulang dari Mekah ya wahai saudara-saudaraku? Naam. Kalimat ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, di sini yang menyebabkan kita pilih kata roja'tum atau fi'il roja'tum. Syukran ya akhil kirim. Al-thalith. Al-thalith. Aghzaltunna wujuhakunna bisabuni? Naam, naam. Apakah kalian mencuci? Kalian di sini perempuan atau laki-laki? Apakah kalian para perempuan mencuci wajah-wajah kalian dengan sabun? Dengan sabun. Nah, as-sabun, sabun. Naam. Kalimat wujuhakunna, dhamir kunna di sini ya Ahmiko. Alasan kedalik yang membuat kita memilih fi'il wasaltunna. Naam. Karena wujuhakunna. Naam. Barakallahu fik. Wa fik. Wa jazakumullahu khairan. Iya. Naftah al-majal. Tafadhal ya akhul karim. Baik, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, giliran Anda untuk menjawab nomor 4 ini. Nomor 4 latihan kelima yang ada pada halaman ke-50. Silakan kami angkat kembali penelpon di kesempatan malam hari ini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu, dengan siapa ini? Ummu Faiz di Bogor. Ummu Faiz Bogor. Ummu Faiz, tafadhali ya Ummu Faiz. Alhamdulillah. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Min ayyi idza'atin sami'tunnal akhbara ya banati? Maratan tsaniyah ya Ummu Faiz, sekali lagi. Min ayyi idza'atin sami'tunnal akhbara ya banati? Mumtaz. Sami'tunna. Naam. Naam. Dari radio mana kalian perempuan telah mendengar berita wahai putri-putriku? Nah, kenapa Ummu pilih sami'tunna? Apa yang menyebabkan Ummu pilih sami'tunna? Ya banati. Naam, sahih. Kalimat terakhir ya banati yang menentukan. Nah. Wasil, wasili, teruskan. Al-khamis min ayyi babin daqaltunnal masjid ya ikhwani? Naam. Dari pintu mana kalian masuk ke masjid wahai saudara-saudaraku? Naam. Asadis. Sebentar. Lima. Kenapa Ummu pilih dakhaltum? Dakhaltum ya ikhwani, Ustaz. Naam, kalimat ya ikhwani yang menentukan. Naam. Naam. Teruskan, wasili. Asadis. Asadis. Lima fatahtunan nawafiza ya banati. Maratan tsaniyah ya Ummu Faiz. Lima fatahtunan nawafiza ya banati. Naam, terjemi. Lima, bagaimana kalian? Lima. Untuk apa ya Ustaz ya? Kenapa? Atau mengapa? Kenapa kalian membuka jendela-jendela wahai putri-putriku? Naam, barakallahu fik ya Ummu Faiz. Wa jazakillah khairan. Nanya, mau nanya Ustaz. Yes. Tafadhali. Yang itu adarsu sadis yang hati saya itu dia makulun dia Ustaz ya. Naam, naam ya. Asyaya. Hati saya. Setelah hati saya itu makulun di Husan Ustaz. Yang mana itu? Halaman berapa? Pelajaran ke-6 Ustaz, adarsu sadis. Adarsu sadis? Setelah hati itu mansub. Hati sayyarata. Ya, betul sekali. As-sayyarata di situ maf'ulun bih. Nanti akan kita bahas ketika kita membahas fi'ilul amr insyaallah. Oh, ini fi'il amr hatinya Ustaz ya. Dia disamakan dengan fi'il amr. Nah, sementara begitu. Oh, gitu. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selesai latihan ke-5, Ustaz. Kita Ulang kembali. Ulang kembali, baik. Pendengar maupun pemirsa, Roja dimanapun Anda berada, kita mengulang kembali latihan ke-5 ini, dimulai dari nomor 1. Bagi Anda yang sudah mengerti perintah yang diinginkan dari pertanyaan tersebut, dapat menghubungi kami 021-823-6543. Kita angkat kembali, halo. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Linda di Pondok Ungu Bekasi, Ustaz. Ummu Linda, Bekasi. Nah. Baik. Silakan Ummu Linda. Dari awal kembali, al-awwal. Al-awwal. Naam. Aqra' Aqara'tumul Qur'ana al-yawma ya abna'i. Naam, aqara'tumul Qur'ana al-yawma ya abna'i. Naam. Apakah kalian telah membaca Qur'an hari ini ya anak-anakku? Anak-anakku, naam. Teruskan. Athani. Mata raja'tum min makata ya ikhwani. Sekali lagi omong. Mata raja'tum min makata ya ikhwani. Naam, raja'tum, sahih. Kapan kalian kembali dari Mekah ya saudaraku? Wahai saudara-saudaraku. Naam. Satu lagi omong, Ats-tsalits. Aghasaltunna wujuhakunna bis-sabuni. Naam. Apakah kalian mencuci wajah? Kalian di sini laki-laki atau perempuan, Om? Perempuan. Naam. Apakah kalian perempuan mencuci wajah dengan sabun? Wajah kalian dengan sabun. Dengan sabun. Naam, karena wujuh jamak. Ala sekedarik ya, Om Indah? Ya, apa? Ma mufraduha? Apa mufrad dari kalimat wujuh? Wajah. Ah, bagaimana? Wajah. Wajhun. Wajhun. Wajhun. Naam. Syukran Ummu Indah. Jazakillahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Indah, baik sekali. Barakallahu fiki. Silakan bagi Anda siapa saja dapat bergabung bersama kami. Yang penting Anda sudah memahami perintahnya. Adapun jika salah, insya Allah akan dibenarkan oleh Al-Ustaz dan dibimbing. Silakan 0218236543. Baik. Halo. Naam. Halo. Ya sudah masuk nampaknya. Dengan siapa ini? Halo. Waalaikumsalam. Nah, assalamualaikum. Ya, Bapak. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa ini, Bapak? Ya, halo. Abu Sofia, dengan Abu Sofia. Abu siapa, maaf? Abu Sofia. Abu Sofia, di mana Abu? Di Bangkinang, Pekanbaru. Pekanbaru, Masya Allah. Bapak agak dibesarkan ya suaranya. Kami mendengar terlalu kecil suaranya. Ya. Baik. Nah, mau baca Abu siapa tadi? Abu Sofia. Abu Sofia. Nah, mau baca Pak Abu Sofia? Ma indaka kitab. Nuzhir laka al-kitab amam asy-syasha. Naam. Ra'ait al-an? Ra'aitu. Naam, anta ikra' rakam ar-rabi' wal-khamis was-sadis. Naam. Min ayyi iza'atin sami'tumul akhbar ya banati? Irfa' sawtaka ya Abu Sofia. Min ayyi iza'atin sami'tumul akhbar ya banati? Jawabannya sami'tum hakadha? Naam. Sami'tumul akhbar ya banati, begitu? Akhtat. Naam. Tu'id idan. Sami'tunna. Rakiz ya akhi. Ana arif annaka tastati' an tujib, lakin lam turakiz ba'd. Ya Abu Sofia, rakiz. Ayyi iza'atin sami'tunna al-akhbar ya banati? Mumtaz. Terjem. Dari mana kalian telah mendengarkan kabar wahai putriku? Naam, mumtaz. Teruskan. Wasil. Min ayyi babin dakhaltumul masjid ya ikhwani? Naam, majawab sahih. Terjem ya akhil karim. Dari pintu mana kalian masuk masjid wahai anak-anakku? Ikhwani. Saudara-saudaraku. Naam, ikhwani, saudara-saudaraku. Wasil, satu lagi. As-sadis. Lima fatahtunna nawafidha ya banati? Naam, fatahtum atau fatahtunna? Fatahtunna. Nah, limada ikhtarta fatahtunna? Mu'annas. Naam, kenapa antum pilih fatahtunna? Kenapa pilih mu'annas? Kalimat mana yang membuat antum memilih fatahtunna? Mu'annas, ya banati. Ya banati, sahih, na'am. Tarjim ya akhir kirim. Kenapa kalian membuka jendela-jendela wahai putri-putriku? Na'am, mumtaz, mumtaz. Syukran ya Aba Safiya, syukran. Wa jazakallahu khairan. Baik. Ya, terima kasih ya Abu Safiyah yang telah bergabung dari Pekanbaru. Pekanbaru, masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. So. Nah, selesai sudah at-tamrin al-khamis. Kita masuk ke at-tamrin as-sadis. Di sini perintahnya adalah ta'ammalil amthilata. Mana ta'ammalil amthilata ya, ikhwan? Perhatikanlah contoh. Nah, perhatikanlah al-amthilata, contoh-contoh. Thumma adkhil kana. Kemudian masukkan kana alal jumalil atiyati ke dalam kalimat-kalimat berikut. Alhamdulillah ada tiga contoh di sini. Indana thalathatu amthilah. Misal awal al-mudarrisu fil fasri. Al-mudarrisu fil fasli. Apa makna al-mudarrisu fil fasli ya ikhwan? Guru itu di kelas. Naam, guru itu di dalam kelas. Ini jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Ismiyah alas kadzalik? Bala. Dimana jumlah ismiyah? Kenapa disebut jumlah ismiyah di sini? Tidak oleh isim. Naam, li'annaha mabdu'atun bi bismin. Naam, karena dimulai dengan isim. Yang mana? Al-mudarrisu. Dan kana ini, kana yang kita diminta untuk memasukkannya, kana ini masuk ke jumlah ismiyah ya ikhwan. Kana ini masuk ke jumlah ismiyah. Kemudian ketika kana masuk ke jumlah ismiyah, maka merubah keterangan waktunya. Ketika antum bilang al-mudarrisu fil fasri, guru itu di kelas, tidak kelihatan waktunya. Al-sekretarik, tidak terlihat keterangan waktunya. Tapi ketika anda masukkan kana ini menjadikan kalimat itu di dalamnya terkandung makna keterangan. Lewat, sudah lewat. Sudah. Maka di sini lihat jawabannya. Kana al-mudarrisu fil fasli qabla khamsi daqa'iqa. Kana al-mudarrisu fil fasli qabla khamsi daqa'iqa. Terjemah ya ikhwan. Kana al-mudarrisu fil fasli tadi nah, tadi yakni seakan-akan menunjukkan sudah lewat tadi guru di kelas 5 menit yang lalu. 5 menit yang lalu. Faham tum? Faham insyaallah. Al-mithalu tsani, contoh kedua. At-tullabu fil maktabati. Mana at-tullabu fil maktabati? Siswa-siswa. Nah, para siswa di perpustakaan. Tolong dibaca. Kana tullabu fil maktabati qabla nisfi sa'atin. Naam, kana tullabu fil maktabati qabla nisfi sa'atin. Terjemahkan. Tadi para siswa di perpustakaan setengah jam yang lalu. Naam, setengah jam yang lalu. Faham tum? Faham. Karena di sini menyebabkan keterangan waktunya terlihat sekarang, sudah lampau, sudah lewat. Wadih? Wadih. Al-thalith, al-mithalu thalith. Tafadhal, ikra'u ya ikhwan, sama-sama. Umi fil matbahi. Naam, apa makna ummi fil matbahi? Ibuku di dapur. Naam. Ajib. Kanat umi fil matbahi qabla qalil. Naam, qabla qalilin. Naam. Terjemah. Tadi ibuku di dapur. Baru saja. Qabla qalil baru saja. Naam. Faham tum? Faham naik. Naam. Qabla qalil baru saja. Naam. Sudah lewat barusan tadi. Persis barusan tadi. واضح يا اخوان واضح نعم الان نفتح لمجال المستمع المشاهدين مباشره تفضل يا عبد الغفار baik kita masuk ke latihan ke-6 pendengar maupun pemirsa roja di manapun anda berada dan sebagaimana telah dibacakan tadi contohnya dari 3 nomor yang ada pada contoh tersebut. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab latihan ke-6 ini, kami berikan kesempatan 0218236543. Baik, kita coba angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Nisa di Batam. Ya, Ibu Nisa di Batam. Baik. Nah, siapa? Ibu Nisa. Di Baik, silakan. Silakan ukhti. تفضلي أختي ada bukunya? نعم تفضلي نعم الأول الأول المدير في غرفته المدير في غرفته نعم صحيح ترجمي أولا ترجمكان dulu Inspektur itu Al-Mudir. Al-Mudir di sini artinya kepala sekolah. Kepala sekolah di dalam kamar. Di dalam ruangannya. Nah, ghurfatihi di sini tidak lazim harus bermakna kamar. Nah, tapi maknanya di ruangannya. Ruangan. Nah, fahimti? Fahim tu. Nah. Fahim tu. Nah. Silakan, teruskan. Ukhti paham diapakan ini jawabannya? Paham. Nah, tafadhali, silakan. Masukkan kana. Kana al-mudiri fi ghurfatihi. Kana al-mudiru كان المدير في غرفته قبل ساعة. قبل ساعة نعم. كان المدير في غرفته قبل ساعة نعم. ترجمي. كان الصلاة di dalam ruangan. Karena di sini, ukhti menyebabkan apa? Menyebabkan bahwa maknanya. Sudah. Sudah lewat. Berarti tadi kepala sekolah di ruangannya qabla sa'atin sebelum satu jam. Satu jam yang lalu. Yang lalu. Nah, fahimti? Fahim tu. Baik. Cukup sampai situ dulu. Nanti ukhti perhatikan lagi nomor-nomor berikutnya. Mudah-mudahan nanti bisa telepon lagi setelah ini insyaallah. Lambat Ustaz soalnya di sini sinyalnya. Kenapa? Lambat sinyalnya. Sinyalnya lambat, masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan, insya Allah. Ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Ya. Terima kasih, Ukhti atau Ibu Nisa dari Batam. Dan alhamdulillah ya sudah berhasil masuk. Semoga dapat masuk kembali di kesempatan yang lainnya untuk menjawab latihan-latihan yang lainnya. Ya. Baik, kita lanjutkan masih di latihan ke-6 ini. Masih ada banyak latihan-latihan yang perlu dijawab. Giliran Anda untuk menjawabnya 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Ya Umma Abdillah. Marhaban. Saud ma'ruf ya nih. Suaranya kita kenal. Umma Abdillah. Ya. Naam. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah ana bikhair alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiki, barakallah. Silakan Ummu Abdillah, Al-Thani. Al-Thani. Tidak keberatan Ummu Abdillah kalau dua nomor sekaligus? Iya. Tafadhali. Iya. Al-Waziru fi Landana. Al-Waziru fi Landana. Naam. Tarjimi awalan. Pak Menteri itu di London. Naam, Pak Menteri di London. Naam. Kana al-waziru fi Landana qabla usbu'in. Naam, kana al-waziru fi Landana qabla usbu'in. Naam, terjemi. Tadi Bapak Menteri di London sepekan yang lalu. Sepekan yang lalu, naam. Bapak Menteri berada di London sepekan yang lalu, gitu ya, bisa. Labas. Al-Thalith. Al-Thalith. Ukhti fi makata. Ukhti wala akhi? Akhi fi makata. Naam, akhi fi makata. Saudaraku di Makkah. Naam, teruskan. Kana akhi fi makata qabla arba'ati ayamin. Naam. Saudaraku di Mekah, berada di Mekah empat hari yang lalu. Empat hari yang lalu. Qabla arba'ati ayam, empat hari yang yang lalu. Jadi karena di sini Ummu Abdillah menyebabkan bagaimana keterangannya menjadi berada, ya, berada. Nah, masa lampau sudah masa lampau. Sudah lewat. Nah. Nah, syukuran ya Ummu Abdillah. Cukup sampai situ. Jazakillah khair. Mau bertanya. Silakan. Tafadhali. Kalau ahli itu, yang tempat ahli itu siapa tadi? Ahli itu Maaf Ummu, bisa diulangin? Yang termasuk ahli itu suami, istri, kemudian siapa lagi Ustaz? Ahlun. Ahlun? Ahlun, ya. Nah, haras itu saja? Iya. Terima kasih Ummu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahlun bisa dimutlakkan untuk istri saja. Bisa juga dimutlakkan untuk keluarga semuanya. Semuanya. Misalnya kaifa halu ahlikum? Kaifa halu ahlikum? Di sini bisa bermakna menanyakan keluarga, maksudnya istrinya saja, atau menanyakan keluarganya seluruhnya. Nah, dan biasanya umumnya kalimat ahlun ini dipakai untuk keluarga pada umumnya. Nah, keseluruhan umumnya demikian. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Ya, terima kasih Ummu Abdillah yang telah bergabung menjawab latihan-latihan dan juga menyampaikan pertanyaannya. Masih tersisa beberapa latihan atau beberapa nomor di latihan ke-6 ini. Silakan bagi Anda yang ingin menjawabnya, kami berikan kesempatan kembali 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Baik, halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Abu Alfi. Abu Alfi di mana, Abu? Di Kebayoran Lama, Ustaz. Kebayoran Lama. Masyaallah. Nah. Kebaluk ya Abu Alfi. Ana bi khair, Ustaz. Alhamdulillah. Masyaallah. Ini sepertinya yang pertama kali Pak Abu Alfi menelepon. Sudah sering, Ustaz. Sudah sering, masyaallah. Ma'adiratan, ana lupa kalau begitu. Iya. Ma'adiratan. Nah. Silakan Abu Alfi, Ar-Rabi wal Khamis, dua-duanya. Ar-Rabi atibba'u fil mustashfa. Sekali lagi. Atibba'u fil Abu Alfi, jangan ditinggal alif lamnya. Al atibba'u fil mustashfa. Naam, fil mustashfa. Kana al atibba'u fil mustashfa qabla thuluthi sa'atin. Naam, kana al-atibba'u fil mustashfa qabla thuluthi sa'atin. Naam. Tarjim. Dokter-dokter, para dokter di rumah sakit. Fil mustashfa. Para dokter di rumah sakit. Di rumah sakit qabla thuluthi sa'ah. Tiga jam yang lalu. La, thuluth sepertiga. Sepertiga jam yang lalu. Naam, sepertiga jam yang lalu. Naam. Wadih ya Abu Alfi. Beda antara thuluth dengan thalathah. Iya. Naam, thalathah tiga, thuluth sepertiga. Faham tak Abu Alfi? Faham tu. Naam, ahsant. Al-Khamis, tafadhal. Satu lagi. Al-Khamis At-talibatu fil maktabati. Naam. Murid para pelajar. Para siswi di perpustakaan. Naam, silakan masukkan kana sekarang. Kanat. Lihat, naam, at-talibat muannas, ada sekadarik. Ya Abu Alfi, at-talibat mu'annas. Ada sekadarik? Bala. Maka bagaimana? Kana atau kanat? Kanat. Kanat. Kanat at-talibatu fil makkati. Fil? fil maktabati. Kenapa fil? Kenapa antar baca di Mekah? Fil maktabati. Fil maktabati. Fil maktabati qabla qalilin. Qabla qalilin. Coba antum sambung kanat dengan at-talibatu. Bagaimana antum sambung? Kanatit talibatu. Mumtaz. Fil maktabati. Terus? Qabla qalilin. Mumtaz. Kanatit talibatu. Mumtaz ya. Terjem. Tadi para siswi di perpustakaan qabla qalilin yang lalu baru saja. Naam. Fahimta ya Abu Alfi? Fahimta insyaallah. Naam, jazakallah khair ya Abu Alfi. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, ya terima kasih Abu Alfi yang telah bergabung bersama kami untuk menjawab latihan-latihan. Dan sudah terjawab semua latihan ke-6 ini Ustaz ya. Dan sepertinya waktu juga sudah menunjukkan jam 9:30, sepertinya cukup sampai sini dulu. Ya, nah. Baiklah. Ada waktu tersisa sedikit, mungkin kita coba bacakan pertanyaan SMS ya. Nah, masuk ke 2 SMS mungkin, tepat. Baik. Pertanyaan pertama, 6 dari Ummu Aisyah Bekasi. Yeah. Barakallahu fikum Ustaz. Pada latihan ketiga nomor 4, al-qadami majrur. Kenapa Ustaz ya? Jazakumullah khair. Naam, al-qadami majrur. Siapa yang bisa Ifwan Suri, siapa yang bisa menjelaskan? Akuratal qadami. Kenapa al-qadami majrur? Taupa. Bukan. Apa i'rabnya al-qadami? Mudafun ilaih, naam. Karena idafah al-qadami sebagai mudafun ilaih, naam. Baik, terima kasih atas jawabannya Ikhwan yang berada di studio. Untuk pertanyaan yang kedua, datang dari pendengar yang tidak menyebutkan namanya. Ustaz, mengenai harokat hadis Ustaz, kullu mauludin yuladu ala fitrati, yang benar di lanjutan hadis tersebut yuhawidanihi atau yuhawidanuhu, yang benar Ustaz? Naam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi naam, itu dia lafaznya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Naam, barakallahu fiik atas jawabannya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Baik, mungkin tidak berhubungan pula dari pelajaran kita di kesempatan ini. Baik Ustaz, dari Aceh Ulfa bertanya, Ustaz, apa bedanya kata ummi dengan ami Ustaz? Ummi dengan ami. Dengan ami. Mungkin sering mendengar. Naam. Sepertinya karena tidak bisa membedakan mana alif dan mana ain. Nah. Ummi dengan alif, dengan hamzah, ummi, ibuku, ada sekitarik. Tapi kalau dengan ain, ammi, ammi, pamanku. Nah, ammi di sini pamanku dan dipakai untuk paman dari ayah. Nah, adapun paman dari ibu, kita bilang khali, ammi dari ayah, khali dari ibu. Nah. Cukup, ya. Abdul Ghaffar? Nah, baik. Untuk selanjutnya mungkin ada ikhtitam atau sebagai penutup perjumpaan kita, Ustaz? Nah, sebagai penutup dari apa yang sudah kita bahas di Ad-Darsus Sabiq, barusan kita sudah melatih diri kita dengan perubahan-perubahan pada al-fi'lul madhi, dan di akhir tadi ada terkait dengan kana yang menunjukkan masa sudah lampau. Dan insyaAllah nanti latihan-latihan terkait dengan fi'il yang berikutnya akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai sini dulu. Subhanallahi hamdik. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.